sejukkan hati dengan doa dan zikir. Simak dalam panduan zikir dan doa. وكانت في حياتك لعظات فأنت اليوم أوعظ منك حنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, pendengar yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas tentang bacaan Al-Fatihah dalam sholat dan kandungan maknanya, bagian yang kedua, yang mana pada pembahasan yang lalu telah kita bahas sampai Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya makna Ar-Rahmanirrahim, yaitu artinya yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah nama Allah, sebagaimana diyakini oleh kaum muslimin bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, artinya milik Allah nama-nama yang terindah. Maka berdoalah kepada Allah dengan menyebutnya. Setiap nama Allah mengandung sifat. Oleh sebab itu beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengimani dalil-dalil yang menetapkan nama dan sifat, sekaligus mengimani dalil-dalil yang meniadakan keserupaan. Oleh sebab itu, menyucikan Allah tanpa menolak nama maupun sifat, juga menetapkan nama dan sifat tapi tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Inilah akidah yang dipegang oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, serta para imam dan pengikut mereka yang setia hingga hari ini. Inilah akidah yang tersimpan dalam surat Asy-Syura ayat 11, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Pendengar, Allah maha mendengar dan juga melihat. Akan tetapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluknya. Meskipun namanya sama, akan tetapi hakikatnya berbeda. Karena Allah adalah zat yang maha sempurna, sedangkan makhluk adalah sosok yang penuh dengan kekurangan. Sebagaimana sifat makhluk itu terbatas dan penuh kekurangan karena disandarkan kepada diri makhluk yang diliputi sifat kekurangan, maka demikian pula sifat Allah itu sempurna karena disandarkan kepada sosok yang sempurna. Sehingga orang yang tidak mau mengimani kandungan hakiki nama-nama dan sifat-sifat Allah sebenarnya telah berani melecehkan dan berbuat lancang kepada Allah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebagaimana mestinya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai dirinya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di dalamnya terkandung sifat rahmah, yaitu kasih sayang. Akan tetapi kasih sayang Allah tidak serupa persis dengan kasih sayang makhluknya. Makna selanjutnya, Maliki yaumiddin, artinya yang menguasai pada hari pembalasan. Malik adalah zat yang memiliki kekuasaan atau penguasa. Penguasa itu berhak untuk memerintah dan melarang orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Dia juga yang berhak untuk mengganjar pahala dan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Dialah yang berkuasa untuk mengatur segala sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya menurut kehendaknya sendiri. Yaumiddin adalah hari kiamat, disebut sebagai hari pembalasan karena pada saat itu seluruh umat manusia akan menerima balasan amal baik maupun buruk yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Pada hari itulah tampak dengan sangat jelas bagi manusia kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluknya. Pada saat itu akan tampak sekali kesempurnaan dari sifat adil dan hikmah yang dimiliki Allah. Pada saat itu, seluruh raja dan penguasa yang dahulunya berkuasa di alam dunia sudah turun dari jabatannya. Hanya tinggal Allah sajalah yang berkuasa. Pada saat itu semuanya setara, baik rakyat maupun rajanya, budak maupun orang merdeka. Mereka semua tunduk di bawah kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semua menantikan pembalasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sangat mengharapkan pahala kebaikan darinya. dan mereka sungguh sangat khawatir terhadap siksa dan hukuman yang akan dijatuhkan olehnya. Oleh karena itu, di dalam ayat ini, hari pembalasan itu disebutkan secara khusus. Allah adalah penguasa hari pembalasan. Meskipun sebenarnya Allah jugalah penguasa atas seluruh hari yang ada, Allah tidak hanya berkuasa atas hari kiamat atau hari pembalasan saja. Adapun makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Pendengar, maknanya adalah kami hanya menunjukkan ibadah dan isti'anah, yaitu permintaan tolong kepadamu. Ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah, tidak boleh mengarahkan ibadah kepada selainnya. Sehingga makna dari ayat ini adalah kami beribadah kepadamu dan kami tidak beribadah kepada selainmu. Kami meminta tolong kepadamu dan kami tidak meminta tolong kepada selainmu. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ibadah bisa berupa perkataan maupun perbuatan. Ibadah itu ada yang tampak dan ada juga yang tersembunyi. Kecintaan dan ridha Allah terhadap sesuatu bisa dilihat dari perintah dan larangannya. Apabila Allah memerintahkan sesuatu, maka sesuatu itu dicintai dan diridhoinya. Dan sebaliknya, apabila Allah melarang sesuatu, maka itu berarti Allah tidak cinta dan tidak ridha kepadanya. Dengan demikian, ibadah itu luas cakupannya. Di antara bentuk ibadah adalah doa, berkurban, bersedekah, meminta pertolongan atau perlindungan, dan lain sebagainya. Dari pengertian ini, maka isti'anah atau meminta pertolongan juga termasuk cakupan dari istilah ibadah. Demikian penjelasan makna bacaan Al-Fatihah bagian kedua. Semoga dapat memberi kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حياتك لي عظات فأنت اليوم أوعظ منك حياتي.